ingon-ingon. Ayo dong. Iye Pahri. We're gonna turn this thing into one big orgy. Awas aja melayu cah. Sikil dulu, jangan das dulu, nanti yang julek. Oh, julek cuy. Matur kesuwun sangat kangge masyarakat warga desa Kroya, Blok Karang Mulia dan sekitarnya. Mungkin ketemu Mali, namun nasi nanggap maning semunoga. Ya pasti tenang kok. Kangge keluarga besar ya Bapak. Bapak Dargi sekeluarga. Ibu Sartini. Ah, ibu siapa? Sartini. Ibu Sartini, Bu. Iya. Iya. Ibu Mastini ya. Siromo. Ya wis pokoknya keluarga besar Bapak Dargi. Iya. Keluarga Besan. Besan dari. Kakek Ibu Bidan juga. Dari Pangandaran. Semua muanya. Matur kesuwun sangat. Amin. Wis mana amin pede. Enak.